Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kajian kita, kajian rutin bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini ikhlas dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kemudian, sebagaimana terjadwalkan bahwa malam ini kita akan membaca kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita insyaAllah ta'ala langsung masuk ke dalam kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, idha wuffiqal hakim ayyahkuma bilhaqqi wal ilmi la bil jahli wal batil wabil adli wa husnil qasdi la bidzulmi wattiba'il hawa wattiba'il hawa faqad salaka sabilal anbiya. Fasal. Setelah beliau menerangkan tentang doa-doa yang semestinya dan sebaiknya untuk kita bermunajat dengannya yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya atau dengan kalamnya subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk ke fasal yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, apabila seorang hakim diberikan taufik oleh Allah untuk dia berhukum dengan benar, berhukum di atas ilmu, berhukum dengan benar, berhukum di atas ilmu, bukan berhukum dengan kebodohan, bukan pula berhukum dengan kebatilan, ataupun juga dia berhukum dengan keadilan dan maksud yang mulia, maksud yang mulia, maksud yang lurus, husnul qasd, bukan dengan kezaliman, bukan dengan mengikuti hawa nafsu, maka dia telah menjalani jalannya para nabi, maka sungguh dia telah menjalani atau sungguh dia telah diberikan taufik oleh Allah menjalani jalannya para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala li Dawud, Allah berfirman berkata kepada Daud, Ya Dawudu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada Nabi Dawud, Qala ta'ala li Dawuda alaihi salam, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai pemimpin di permukaan bumi. Kami jadikan engkau sebagai pemimpin di permukaan bumi atau di muka bumi ini. Maka berhukumlah, hukumilah manusia, fahkum bainan nas, hukumilah antara manusia dengan apa yang mereka perselisihkan, tentunya bil haqqi, dengan benar atau dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innalladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang dia tersesatkan dirinya dari jalan Allah, atau sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka lahum azabun syadid, azab yang pedih, bima nasu yaumal hisab, bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka lupakan dari hari pembalasan atau hari perhitungan, yaumul hisab. Dalam surah Tusad ayat yang ke-26. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu. Di sini tentunya pembicaraan secara khusus berkaitan dengan hakim atau berkaitan dengan tentunya penguasa. Berkaitan dengan hakim, berkaitan dengan penguasa, ataupun bahkan mungkin berkaitan dengan al-qadhi, penuntut hukum, ataupun hakim yang dia mengadili manusia. Tentunya mereka dengan posisi sebagai penguasa atau hakim atau penuntut hukum, karena tidak sedikit dari perkara manusia yang mereka selesaikan dan diadukan kepada mereka, juga perselisihan mereka manusia, demikian juga manusia pasti akan kembali kepada mereka dengan masalah-masalah mereka, maka tentunya hakim di sini dengan maknanya tadi tidak boleh menghukumi dengan kebodohan ataupun dengan tanpa ilmu, demikian menghukumi dengan hawa nafsu, karena niscaya hukuman yang dihasilkan sesuai dengan pijakannya, yaitu kebodohan. Demikian hawa nafsu, ataupun adanya keinginan berbuat zalim. Pastinya seperti itu. Oleh karenanya, hakim harus memiliki ilmu. Dan itu adalah syarat yang mesti dimiliki oleh hakim. Dia adalah seorang yang berilmu. Bukan seorang yang bodoh. Sebagaimana tadi dikatakan, tidak sedikit masalah diperhadapkan kepadanya. Tidak sedikit perselisihan yang manusia itu kembali padanya untuk dileraikan atau untuk diberikan bimbingan solusi ataupun jalan keluar dengan perselisihan mereka, permasalahan mereka, sehingga kalau tanpa ilmu, niscaya akan berantakan urusan manusia. Dan dia pun juga tersesatkan, manusia pun juga tersesatkan. Di mana Rasulullah pernah mengingatkan hal ini. Dicabutnya ilmu dengan ditariknya ulama. Apabila ulamanya telah tiada, maka terpaksa yang ada adalah orang jahil. Dan karena orang jahil, dia akan berhukum dengan kebodohannya, kejahilannya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Fadallu wa adallu. Dia berfatwa dengan tanpa ilmu, dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan yang lainnya. Wallahul musta'an. Dan tentunya perbuatan ini bukan perbuatan yang selamat dari azab. Bahkan seorang yang berkata tanpa ilmu, mengarahkan manusia dengan kebodohan, sehingga manusia pun menjalani suatu yang mendatangkan kemurkaan oleh Allah, dosa, kesesatan, maka bahkan mereka yang mengarahkan manusia demikian, mereka lebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku kesyirikan, daripada pelaku kesyirikan. Karena manusia yang melakukan kesyirikan bisa jadi karena mereka. Karena yang mengarahkan manusia terhadap kesesatan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi apabila dia berjalan di atas kebenaran dengan ilmu, dengan maksud dan tujuan yang baik yang dibangun di atas ilmu, mengikuti an-nusus, mengikuti nas, bimbingan nas, tentunya inilah yang dituntut dan dia akan mendapatkan keutamaan nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang memberi petunjuk kepada manusia, kemudian manusia itu mendapatkan petunjuk karenanya, dia akan mendapatkan dari apa yang dia tunjukkan pahala, dan dengan apa yang dijalankan oleh manusia, dari petunjuknya, dia juga akan mendapatkan pahala karenanya. Wallahu a'lam bisawab. Dan dengan dia berjalan di atas ilmu, berjalan di atas bimbingan yang benar, dia telah mencocoki jalannya para nabi, di mana nabi berjalan di atas jalan tersebut. Dia telah mencocoki jalannya orang-orang yang dikatakan muslihin, yang mengadakan perbaikan di permukaan bumi, dari para duat, dari para da'i yang menyeru kepada agama Allah, para ulama, para solihin. Tentunya dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk dalil dari beberapa nas yang ada berkenaan dengan masalah ini, di antaranya disebutkan oleh beliau di sini berkaitan dengan Nabi Daud. Nabi Daud adalah nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Daud, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Kami jadikan engkau pemimpin di muka bumi. Maka pimpinlah dan hukumilah manusia dengan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, dengan kebenaran atau dengan apa yang mereka perselisihkan, bimbinglah mereka dengan kebenaran. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu muncul tentunya tidak dengan ilmu. Hawa nafsu muncul dengan kebodohan. Hawa nafsu muncul tidak dengan ilmu, tapi dengan kebodohan. Kemudian, yang berilmu pun ketika dikuasai hawa nafsu, maka ilmunya tidak berfungsi. Ilmunya tidak berfungsi. Yang dia jalankan adalah dari hawa nafsu tersebut, yaitu kebodohan. Ilmunya tidak berfungsi. Dia akan menjalankan hawa nafsu, yang hawa nafsu ini dibangun di atas kebodohan. Maka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Dan orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah, dan mereka yang menyesatkan manusia dan tersesatkan dari jalan Allah, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah, jangan engkau mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu ini memalingkanmu, menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia, dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka lupa dari hari perhitungan dengan perbuatan mereka. Bima nasu yaumal hisab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan satu nas aja di sini sudah cukup. Yang menerangkan bahwa tidak boleh mengikuti kebodohan atau hawa nafsu yang dia akan memalingkan kita dari jalan yang lurus, memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan keterangan di sini, apa yang beliau sampaikan? Secara umum, kita semua manusia, kita semua, selain hakim, kalau tadi hakim, maka kita semua, walaupun bukan hakim, hendaknya kita berjalan di atas ilmu dan jangan berjalan di atas kebodohan. Berjalan di atas kebenaran, jangan berjalan di atas kebatilan. Berjalan di atas keadilan, kelurusan agama, jangan berjalan di atas kezaliman dan kebengkokan atau penyimpangan dari agama. Jangan kita mengikuti hawa nafsu yang itu tidak akan menyelamatkan kita semua, atau yang demikian tidak akan menyelamatkan kita semua. Kalaupun kita tidak menghukumi perkara manusia sebagaimana hakim, tetapi kita dengan perkara kita harus di atas ilmu, di atas kebenaran, di atas kelurusan agama, di atas maksud yang utama, yaitu meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan taufik dari Allah, yaitu balasan yang sepantasnya, yang utama nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seorang tujuannya demikian, peraihannya demikian, maksud dan keinginannya demikian. Siapa yang berjalan seperti itu, tentunya dia akan mendapatkan perolehan dan peraihan yang besar, yang berharga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan kita, dalam segala urusan kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam berinteraksinya kita, dalam semua perkara kita, di atas ilmu, di atas bimbingan, jangan dengan hawa nafsu, di atas maksud dan tujuan yang baik, jangan dengan maksud dan tujuan yang jelek, dengan berlaku lurus, tidak dengan berjalan menyimpang. Waya subhanallah, betapa beruntungnya kalau kita demikian. Karena tidak semua orang mendapatkan perolehan yang seperti ini, taufik yang seperti ini. Tadi sudah disebutkan ada orang mengikuti hawa nafsunya, padahal dia berilmu, ilmunya dikalahkan dengan hawa nafsunya, sehingga dia mengikuti dan hawa nafsu ini dibangun di atas kebodohan. Tidak ada hawa nafsu itu dibangun di atas ilmu. Hawa nafsu itu rata-rata berfondasi dengan kebodohan. Berfondasi dengan kengawuran, suatu yang tidak ada aturannya. Suatu yang tidak ada aturannya. Ngawur. Itulah hawa nafsu. Karenanya kita katakan orang yang seperti ini celaka. Dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam interaksinya, dalam semua perkaranya. Dan kalaupun katanya dia memiliki ilmu, tapi kalau dia sifatnya seperti tadi, dia dari orang yang tidak mendapatkan taufik. Dia dari orang yang tidak mendapatkan taufik. Karena taufik itu dari Allah. Dan apabila seorang mendapatkan taufik dari Allah, statusnya apa saja, sampai pun mungkin dia adalah tingkatannya awamun nas, tapi dia mendapat taufik dari Allah, maka dia selamat. Dia selamat. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalaupun dia memiliki ilmu tapi tidak mendapatkan taufik, ghair muwaffaqin, bukan orang yang mendapatkan taufik, ya celaka. Dan ini tidak sedikit, banyak yang mereka diberikan oleh Allah ilmu tetapi tidak mendapatkan taufik untuk menjalankan ilmu tersebut dengan baik dan benar, malahan berjalan di atas hawa nafsunya dan kesesatan yang dia inginkan, penyimpangan yang dia inginkan. Karena itulah kita sering mendengarkan penyimpangan para duat, penyimpangan para orang-orang yang dikenal tadinya adalah dai, atau dikenal dia adalah orang yang berjalan di atas agama. Karena dia tidak mendapatkan taufik, dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah hidayah at-taufik ini. Maka kalaupun dia berilmu, dia tidak berjalan dengan ilmu, tetapi dengan hawa nafsu. Kalau niscaya dia jalannya dengan ilmu, selamat. Kalau dia jalan di atas ilmu, selamat. Ya mungkin sebagai contoh yang biasa kita sebutkan, Wasil Ibnu Atha, muridnya siapa? Muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Muridnya Imam Tabi'in yang ma'ruf Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tentunya murid memiliki ilmu, berguru, menimba ilmu dengan guru seorang Tabi'in, Hasan Al-Basri. Tetapi dia berjalan dengan tanpa ilmu. Dia lebih memilih hawa nafsunya, sehingga dia menjadi tokoh yang mendirikan mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah. Wasil ibn Atha. Wallahu a'lam bisawab. Ya ini contoh tentunya yang di bawahnya kan banyak sekarang di bawah mereka, yakni di bawah as-salafus saleh dari zaman, dari masa, juga dari tentunya ilmu. Ketika mereka tidak berjalan di atas ilmu, berjalan di atas hawa nafsunya, sama dengan Wasil ibn Atha, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bahkan dari sisi keistimewaan, Wasil lebih istimewa belajar dengan Hasan al-Basri. Tetapi at-taufiq miliknya Allah. Allah yang memberikan taufik kepada seorang hambanya. Siapapun gurunya, betapa hebat pun gurunya, bahkan mungkin ilmunya dia sendiri, betapapun hebat ilmunya, tapi dia tidak mendapatkan taufik, ya dia berjalan di atas hawa nafsunya. Demikian. Pernah mungkin kita mendengarkan cerita, di antara murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Bahkan, bukan cuma murid, menantu. Jadi Syekh Muqbil memiliki dua anak perempuan. Beliau tidak memiliki anak laki-laki. Dua anak perempuan, yang terbesar, dinikahkan dengan murid beliau namanya Muhammad ibnu Musa al-Baydani. Muhammad ibnu Musa al-Baydani ini tadinya seorang penuntut ilmu yang dikatakan ahli ibadah, zuhud, pinter, cerdas. Berguru dengan alim yang besar di masa ini, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Melihat dari akhlak, melihat dari agama, ya namanya manusia melihat secara zahirnya, tidak melihat batinnya. Muhammad ibn Musa melamar anak beliau. Beliau pun menyambut dan menikahkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, murid yang cerdas ini tidak lagi berjalan di atas kecerdasannya, tidak lagi berjalan di atas maksud dan tujuannya mencari wajah Allah. Dia telah tertipu dengan kelompok Ihya At-Turats yang ada di Yaman pada waktu itu. Sehingga dia memilih kelompok tersebut dengan nama yang lain. Di Yaman bukan dengan nama Ihya At-Turats, tapi ada namanya yang lain. Ataupun kelompok Hizbiyah. Sehingga ini mempengaruhinya dan menjadikan dia tidak lagi berjalan di atas ilmu dan kebenaran, tetapi berjalan di atas kebodohan. Bapak mertuanya, yaitu Syekh Muqbil, berusaha untuk dia jatuhkan kehormatannya. Berusaha untuk dia jatuhkan kehormatan dan dinodai kehormatannya. Dia menulis kitab dan dia ancam Asy-Syaikh bahwa dia telah menulis kitab yang isinya tentang kesalahan-kesalahan Asy-Syaikh. Kesalahan-kesalahan Asy-Syaikh dari semua sisinya. Dari semua sisinya. Sehingga dengan kalau dikeluarkan kitab tersebut, orang-orang akan meninggalkan Asy-Syaikh Muqbil. orang-orang akan meninggalkan Syekh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Namun karena Syekh Mukbil orang yang percaya dengan Allah dan orang yang tidak takut, kalau memang itu adalah kesalahan, beliau rujuk. Beliau berpegang dengan kebenaran. Tapi ternyata apa yang diancamkan oleh Muhammad bin Musa ini hanyalah sekedar suatu yang dibangun di atas hawa nafsu. Kebodohan. Bukan manusia meninggalkan Syekh, tetapi manusia berbondong-bondong. Bahkan mendatangi beliau rahimahullahu ta'ala, mendatangi dengan belajar, mengambil ilmu, meminta fatwa, dan seterusnya. Sementara dia akhirnya ditinggalkan oleh manusia. Dia pun bergabung dengan kelompok Hizbiyah. Dan karena bergabung dengan kelompok Hizbiyah, tujuannya bukan lagi agama, tujuannya adalah duniawi. Bagaimana peraihan dunia, bagaimana peraihan dengan hawa nafsunya, dia mendapatkan sesuatu daripada dunia. Menjadilah tokoh politik. Menjadilah tokoh Hizbiyah. Demikian menantu beliau, Muhammad ibn Musa al-Baydani. Dan ketika beliau ditanya, bagaimana dengan murid-murid beliau seperti menantunya sendiri? Kata beliau, jauhi, tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya. Bukan mereka tidak mengerti kelompok-kelompok Hizbiyah yang mereka bersama dengannya. Bukan mereka orang-orang yang tidak faham dengan kelompok-kelompok Hizbiyah yang mereka sekarang bersama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang faham, mengerti, tetapi karena hawa nafsu dan keinginan duniawi, mereka pun tersesatkan jalannya. Sampai wafatnya Asy-Syaikh rahimahullah, menantunya ini tidak rujuk, tidak bertobat, dan tetap menjadi ahlu al-ahwa Hizbiyah. Hidayah dari Allah. Allah yang memberikan hidayah itu. Allah tidak memilih karena kecerdasan, karena dekatnya seorang dengan alim, karena bahkan dia adalah menantu alim, atau apa saja, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, tentunya dengan apa yang didapatkan pada hambanya dengan bimbingan Allah, hamba ini menginginkan kebaikan, kebenaran, berjalan di atas agama Allah dengan baik dan lurus, dan dia berharap semata-mata wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga jauhilah pengikutan hawa nafsu. Karena itu dikatakan tadi di dalam ayat, wala tattabi'il hawa. Ini merupakan kalimat larangan. La tattabi'. Jangan kamu mengikuti. Kalimat jangan kamu mengikuti, tentunya hukum asalnya larangan itu haram. Hukum asal larangan dalam nas itu haram. Ketika Allah mengatakan, jangan kamu mengikuti, hukum asalnya haram. Kecuali nanti Allah membolehkan, baru berpindah dari haram kepada boleh. Tetapi ini hukum asalnya haram. Tetap haram dari awal. Jangan kamu mengikuti, kata Allah. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Tinggalkan. Karena kalau kalian mengikuti hawa nafsu, akibatnya yudilluka an sabilillah. Yudilluk, dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidak sedikit, sekali lagi kita katakan, mereka yang memiliki ilmu karena mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti ilmu, mengikuti hawa nafsu, berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit, banyak, dan bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pinter. Kan ada orang mengatakan, oh dia bodoh, pantasan dia tersesatkan. Banyak orang yang mengatakan demikian. Ada benarnya orang yang bodoh tersesatkan, tapi tidak secara mutlak. Bahkan orang yang pintar pun bisa sesat kalau Allah menginginkan, dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya. Nabi Daud pintar atau bodoh? Pintar. Karena pintarnya diingatkan oleh Allah, jangan kamu dengan kepintaranmu ya Nabi Daud mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau Nabi Daud orang bodoh, lain lagi ceritanya. Nabi Daud orang pintar, diingatkan oleh Allah, jangan dengan kepintaranmu ini kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi ada orang pintar mengikuti hawa nafsunya, bukan berarti orang pintar tidak mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi demikian, dan tidak sedikit, kami ulangi lagi, tidak sedikit, banyak. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga tadi kita katakan ini secara umum untuk kita, bukan cuma hakim yang menghukumi dengan ilmu, dengan bimbingan hidayah, dengan keadilan, dengan kelurusan, dengan maksud yang baik, tetapi kita berjalan di atas itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Siapa yang demikian? Faqad salaka sabilal anbiya. Siapa yang demikian? Dia menjalani jalannya para nabi. Berarti dia berjalan di atas jalan yang lurus. Inilah yang sangat penting bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, meluruskan kita, memberikan keistiqomahan berjalan di atas kebenaran setelah kita diberikan kebenaran oleh Allah. Dijaga olehnya sampai kita diwafatkan olehnya, dan ketika kita diwafatkan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khitam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma wafikna, ya Allah berikan taufik kepada kami, berikan kami petunjuk, dan jauhkan kami dari segala macam bentuk kemungkaran dan kesesatan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.